Saya Wi Sagita. Jangan lupa ya, koleksi VCD original New Palapa. Dapatkan kaset originalnya di toko-toko terdekat di kota Anda. Dan jangan lupa beli produk perdana Rekod Surabaya yang asli lho, Rek. Jangan yang bajakan. Ingat, ingat, ingat. Ting, ting, ting, ting, ting. Dan pesannya Wiwi satu lagi, jangan upload MP3 sama videonya. Ya, beli, beli, beli, beli, beli.